السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Al-Iman, juga para pendengar radio Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam pembahasan tematik yang insyaallah kami ingin mengangkat permasalahan tentang sebuah benda, segumpal daging yang berada dalam diri kita, berada pada setiap diri manusia, yaitu al-qalb, yaitu hati. Mengapa saya ingin mengangkat masalah ini? Karena hati ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menunjukkan perannya yang demikian besar, perannya yang demikian agung dalam membentuk kepribadian seseorang, dalam membentuk perilaku seseorang. Seorang akan menjadi baik apabila hatinya baik. Seorang menjadi buruk apabila hatinya buruk. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salah al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasad al-jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini baik, saleh, baik, maka semua perbuatan jasad ini akan menjadi baik. Dan apabila segumpal daging tersebut jelek, maka semua perbuatan fisik seseorang juga akan jelek. Ala wahiya al-qalbu, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Hati yang dimaksud dalam ungkapan yang selama ini kita dengar Tentang hati itu jantung seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, hati harus menjadi perhatian setiap orang yang beriman. Harus menjadi sesuatu yang selalu dijaga, yang selalu diperhatikan, yang selalu dibersihkan, yang selalu dirawat. Karena dengan demikian, seorang akan mampu untuk mengontrol dirinya, perbuatannya, apabila dia mengetahui betul tentang hatinya. Banyak di antara manusia yang memperhatikan harta-harta benda mereka yang mahal. Mereka jaga, mereka peliharanya, mereka merawatnya. Seorang mempunyai rumah yang mewah, rumah yang bagus. Dia akan selalu merawat rumahnya. Seorang yang memiliki mobil mewah atau mobil yang bagus, yang baginya sesuatu yang mahal, maka akan dijaganya, dipeliharanya, dirawatnya. Selalu dibersihkan. Ini adalah benda-benda duniawi, materi yang dimiliki oleh seseorang. Dia melihat sesuatu ini mahal, dia mencapainya dengan tidak mudah, dengan jerih payah. Maka dia menjaga sesuatu yang mahal itu. Dan itu hal yang wajar, sangat manusiawi. Karena setiap orang yang memiliki sesuatu yang berharga, dia akan menjaganya. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal, ya, wa iyyak wa qara'imi amwalin nas. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, kepada tauhid, maka beliau berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, khutwah-khutwah, langkah-langkah dakwah Mu'ad telah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis masyhur, hadis Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Nah, pada penghujung hadis tersebut kata Nabi alaihi wasallam, wa iyyak, hati-hati langkau. Wa qara'imi amwalin wa qara'imi amwalin nas. Hati-hati engkau, wahai Mu'ad. Jangan sampai engkau mengambil harta-harta manusia yang berharga, yang bernilai. Jadi kecuali yang berkaitan dengan zakat. Jadi, sesuatu yang mahal, yang dimiliki oleh seorang, pasti dijaganya, dipeliharanya, dirawatnya. Ditempatkan di tempat yang semestinya. Nah, namun ada satu hal yang mungkin banyak di antara manusia lalai terhadap hal tersebut, yang sudah merupakan kewajiban kita untuk menjaganya, memeliharanya, merawatnya, selalu muraqabah, memantaunya. Yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, sesuatu menentukan seseorang baik dan buruknya, yaitu hati. Hati yang ada dalam diri kita ini. Apakah kita memperhatikan hati kita? Apakah setiap saat, setiap hari kita selalu mencermati hati kita? Membersihkan dia dari kotoran atau penyakit yang mungkin saja ada padanya. atau virus yang masuk ke dalamnya. Virus tanda petik. Ataukah kita lah orang-orang yang lalai, yang membiarkan hati kita, entah dia sakit, atau dia lemah, atau dia mati, kita tidak menggubrisnya. Waliyadzubillah. Maka semoga tidak demikian. Oleh karena itu, ketika kita mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hati ini, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad ada sekumpal daging, yang mana apabila sekumpal daging ini baik, akan baik pula semua perbuatan anggota badan. Perbuatan lisannya dalam berbicara, pendengarannya dalam mendengar, mendengar sesuatu yang baik, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nasihat-nasihat yang baik. Demikian pula pandangan matanya. Kalau hatinya baik, dia akan melihat sesuatu yang baik. Tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Karena hati yang memerintahkan dia untuk demikian. Tangannya suka mengambil yang halal, mengambil yang baik. Kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Karena apa? Hatinya baik. Tetapi sebaliknya, apabila seorang memiliki hati yang buruk, maka semua perbuatan anggota badannya pun akan buruk. Karena sumbernya adalah buruk. Waliyadzubillah. Ucapannya kotor. Pendengarannya mendengar hal-hal yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang hal yang haram. Mengambil sesuatu dan sesuatu yang haram. Melangkah ke tempat-tempat yang haram. Karena apa? Hatinya rusak. Segumpal daging yang ada dalam dirinya ini adalah rusak. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata tentang hati, bahwa al-qalbu malik. Kata beliau, hati itu adalah ibarat seorang raja. Wal-a'dha'u junuduh. Sedangkan anggota badan ini semua adalah sebagai tentaranya. Apabila rajanya baik, maka semua tentaranya akan baik pula. Dan apabila rajanya jelek, panglimanya jelek, maka seluruh tentaranya pun akan jelek. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, melihat pentingnya hati ini, bahwa dia menentukan perilaku seseorang, baik buruknya seseorang, bahagia atau celakanya seseorang, adalah bersumber dari hatinya, maka sudah seyogianya seorang selalu memperhatikan, mencermati, memeriksa. Dan yang lebih dari itu semua adalah dia selalu menggantungkan hatinya ini kepada zat yang menguasai hati itu. Zat yang membolak-balikkan hati itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita melihat salah satu dari doa yang selalu dan terus menerus dibaca, dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik, manusia yang dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Meskipun demikian, beliau selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hatinya di atas agama Allah. agar memalingkan hatinya kepada kebaikan, kepada ketaatan. Sebagaimana dalam doa beliau, di antara dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang mana doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, thabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, teguhkanlah hatiku, mantapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Karena agama bagi seorang hamba di muka bumi ini adalah segala-galanya. Agama adalah akidah. Agama adalah ibadah seorang. Agama adalah pegangan hidup seseorang. Dan Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa kebenaran, mengajak manusia kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah oleh Muhammad, sungguhnya ini adalah jalanku, aku menyeru manusia kepada Allah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam membawa agama Allah, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada keinginan beliau, bukan kepada pemikiran beliau, tetapi kepada Allah. Maka dari itu beliau mengajarkan pada kita untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepadanya agar tetap berada di atas agama Allah. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Kita ridha Allah sebagai Rabb, sebagai sembahan kita. Kita ridha Islam sebagai agama kita. Dan kita ridha Islam sebagai Muhammad sebagai nabi kita. Ini yang kita diharapkan untuk selalu jadi mohon pada Allah Azza wa Jalla al-thabat, yaitu ketetapan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, seorang yang mulia, yang dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau meskipun demikian memohon pada Allah, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Dalam sebuah riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengatakan atau mengucapkan, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku kepada ketaatan terhadapmu. Nah, doa ini menjelaskan kepada kita banyak pelajaran dari dua riwayat doa tersebut. Yang pertama, seorang hamba dia memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyebut salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah, yaitu membolak-balik hati manusia. Dan ini menunjukkan pula bahwasanya hati itu sesuatu yang tidak tetap. Dia sering berbolak-balik. Dan itu realita dalam kehidupan yang nyata. Kadang-kadang seorang punya satu pemikiran, hatinya cenderung kepada hal tersebut, kemudian dengan serta-merta berubah, beralih kepada yang lainnya. Ya. Nah, itulah sifatnya hati. Dan yang menjadikan hati berbolak-balik itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi alaihissalam mohon pada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati manusia. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah yuqallib al-qulub kaifa syaa wa bima syaa. Allah membolak-balik hati manusia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka dari seorang hamba yang hatinya selalu berbolak-balik, hatinya tidak tetap, hendaklah dia mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menetapkan hati tersebut di atas agama Allah, yaitu Islam. Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang hak. Agar seorang hamba ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatinya untuk mantap kepada agama Allah, ridha kepada agama Allah, cinta kepada agama Allah. Mohon. Kemudian dalam riwayat yang satunya, dari doa Nabi alaihissalatu wassalam, ya musarrif al-qulub, wahai zat yang memalingkan hati. Palingkan hati aku kepada ketaatan padamu. Palingnya hati itu macam-macam. Hati yang berpaling kepada kemaksiatan, dia selalu bermaksiat. Hati yang cinta kepada dunia, dia berpaling kepada dunia. Dan yang lainnya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam memohon pada Allah azza wa jalla agar Allah memalingkan dan mengarahkan hatinya agar selalu taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari dua doa ini, yang dua-duanya adalah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengetahui bahwa fitnah yang dipaparkan kepada hati, fitnah yang ditawarkan kepada hati oleh syaitan dan hawa nafsu, ada dua macam. Karena hati ini tempatnya fitnah itu. Setiap seorang berbuat kebaikan akan diberikan titik putih pada hatinya. Setiap dia melakukan amal kebaikan diberikan satu titik putih bercahaya pada hatinya, sehingga diterang benderang apabila hatinya penuh dengan amal kebaikan. Sebaliknya, apabila hati seorang selalu berbuat maksiat pada Allah Azza wa Jalla, maka diberikan titik hitam pada hatinya. Semakin dia lakukan maksiat, semakin banyak titik hitam pada hatinya, sehingga menjadi hitam pekat. Waliyadzubillah. Nah, dari doa tersebut, dua doa itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa penyakit, fitnah, ujian, ya, yang ditawarkan kepada hati manusia itu ada dua. Ada fitnah berkaitan dengan syubhat. Syubhat. Ya. Yang mana syubhat ini harus dilawan dengan ilmu agama, Quran dan sunnah, dan pemahaman yang benar, pemahaman para ulama kaum muslimin, ulama salaf, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berpegang teguh pada jalannya mereka. Ini untuk menolak syubhat. Karena syubhat adalah penyakit. Penyakit syubhat ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit yang kedua, fitnah yang kedua adalah syahwat. Fitnah yang kedua itu syahwat. Maka seorang memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hatinya di atas agama Allah, menolak semua syubhat-syubhat, yakin kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang hak. Sehingga dengan demikian, syubhat itu akan hilang akan terkalahkan dengan iman yang kuat, dengan hati yang mantap, dengan ilmu yang benar, pemahaman yang benar, akan menjadikan hati itu kuat dan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan fitnah yang kedua yang ditawarkan pada hati adalah syahwat. Syahwat wanita, syahwat harta, syahwat tahta. Ini semua syahwat. Seorang, kalau sudah dikuasai oleh syahwatnya, dia akan melakukan kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Yang penting, dia terpenuhi syahwatnya. Makanya Nabi SAW minta pada Allah Ta'ala, ya wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati aku kepada ketaatan padamu. Agar hati ini selalu mengarah kepada ketaatan padamu, ya Allah. Tidak mengikuti syahwat. Tidak mengikuti hawa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan oleh karena itu pula, seorang beriman, seorang mukmin harus selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki agamanya, memperbaiki hatinya. Dan ini ada doa-doanya diajarkan oleh Nabi SAW. Maka hati adalah sebagai suatu yang sudah seyogianya seorang mukmin selalu berdoa mohon pada Allah agar hatinya terpelihara, hatinya dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang boleh saja berdoa, Allah masli qalbi wa amali, ya Allah perbaikilah hatiku dan amal perbuatanku. Boleh seorang berdoa minta kepada Allah Ta'ala agar Allah memperbaiki hatinya, agar Allah meluruskan hatinya. Nah, kemudian poin yang berikutnya yang penting tentang hati itu, yaitu macam-macam hati. Para ulama dalam membagi macam-macam hati itu ada beberapa variasi, ada beberapa perbedaan. Tapi intinya secara umum itu hati terbagi menjadi tiga macam hati. Ada hati al-qalbus salim. Hati yang selamat. Selamat dari syirik. Selamat dari bid'ah. Selamat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Selamat dari penyakit-penyakit hati. Inilah hati yang salim. Sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini hari kiamat, itulah hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak laki-laki. Jadi harta dan anak tidak ada manfaatnya dari kiamat itu. Karena seorang membawa kepada Allah Ta'ala di hari kiamat adalah imannya, amalnya. Yang itu ada dalam hatinya. Membawa hati yang illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Anak, harta tidak bermanfaat. Yang bermanfaat di hari kiamat adalah orang yang datang kepada Allah dan membawa hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan dan dari berbagai macam penyakit. Jadi hati ini memiliki penyakit kecuali hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka seyogyanya seorang mukmin berupaya untuk apa? Untuk selalu atau mengupayakan agar hatinya menjadi hati yang salim. Agar dia menghadap Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. hati yang selalu kembali kepada Allah, hati yang selalu mentauhidkan Allah, hati yang selalu bergantung kepada Allah, hati yang selalu bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut pada Allah, selamat dari penyakit-penyakit. Utuh hati ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbus salim. Kemudian yang kedua, ada al-qalbul mayyit yang disebut oleh para ulama. Di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu al-qalbul mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu hati mayyit, hati orang kafir yang tidak ada iman pada hati itu, tidak ada kebaikan pada hati tersebut. Karena dia mayit, bangkai, sesuatu yang, benda mati yang berada di tubuh yang hidup. Yang hidup berarti fisiknya. Tapi hati yang mati, tidak mengenal Allah, tidak beriman pada Allah, tidak ada cinta pada Allah karena dia tidak tahu, tidak kenal, dan seterusnya. Hati yang gelap gulita. Al-qalbul mayyit. Kemudian yang ketiga, yaitu al-qalbu al-marid, hati yang sakit. Ini jenis atau macam yang ketiga. Jadi macam-macam hati adalah hati yang marid, hati yang sakit. Dia mempunyai penyakit. Para ulama menyebutkan, hati yang sakit ini, dia memiliki unsur kehidupan, tapi juga ada penyebab-penyebab yang bisa menyerumuskan dia kepada kematian. Itu hati yang berpenyakit. Jadi ada iman, tapi ada sesuatu yang dapat merusak iman ini. Ada iman yang pada Allah. Ya. Tetapi, hati ini ada penyakit. Contoh penyakit hati, keraguan dalam diri seorang. Ragu terhadap agama Allah. Ya, fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu maradha. Allah Ta'ala berfirman dalam hati-hati mereka. Ada penyakit. Maka Allah menambah penyakit itu. Ini hatinya orang-orang munafik. Orang-orang munafikun. Yang menjual agama, menjual akidah untuk dunia. Menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Menampakkan keislaman di hadapan orang banyak. Itulah munafik. Waliyadzubillah. Ya. Jadi hati yang berpenyakit. Penyakit itu bermacam-macam. Ada penyakit yang parah. Ada penyakit yang menengah. Ada penyakit yang ringan. Hati yang berbahaya bagi seorang, penyakit yang berbahaya bagi hati seorang hamba, adalah penyakit-penyakit yang berat. Keraguan terhadap agama Allah. Kemudian sombong, angkuh. Ya, tidak mau menerima kebenaran. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-kibru. Bahwa kibir itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Setelah datang kebenaran padanya, disampaikan kebenaran padanya dari Quran dan Sunnah, dia menolak. Kibir namanya, angkuh, sombong. Batrul haqi wahum tunnas. Dan kibir itu adalah meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap orang lain kecil. Ini adalah kibir. Dan itu penyakit. Waliyadzubillah. Penyakit yang membinasakan. Penyakit hati yang lainnya, hasad. Hasad ini juga salah satu penyakit. Yang parah apabila ada pada seorang, waliyadzubillah. Dia menghendaki agar nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba itu lenyap dan hilang. Ya, ini adalah hasad yang paling parah. Sama dengan hasadnya iblis. Waliyadzubillah. Jadi hasadnya iblis, bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada Adam itu supaya lenyap dari Adam alaihissalam. Maka dia berupaya untuk mengeluarkan Adam dari nikmat Allah yang Allah berikan pada Adam. Itu contoh penyakit hati yang lainnya. Yaitu hasad. Kengki. Kemudian juga di antara penyakit hati yang berbahaya bagi seorang adalah ujub. Yaitu kekaguman pada diri seseorang dari suatu hasil yang dia capai, satu amal yang dikerjakannya, dia ujub dengan amal tersebut. Dia menganggap amal itu dari dirinya dan bukan taufik dari Allah Azza wa Jalla, bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dari dirinya. Dia pun kagum dengan keberhasilannya dan amalnya dan perbuatannya. Ini juga penyakit yang berbahaya. Ya, penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya al-ujub. Juga diantaranya penyakit-penyakit hati yang berbahaya adalah riya. Seorang beramal dengan tujuan niatnya hatinya ingin dipuji supaya dilihat oleh manusia lalu dipuji oleh manusia. Jadi keinginannya untuk mendapat pujian. Ini semua adalah di antara sifat-sifat orang munafikin. Ya, penyakit-penyakit yang menimpa hati mereka. Waliyadzubillah. Maka dari itu hati-hatilah. Seorang harus selalu mengawasi, memeriksa hatinya. Apakah penyakit-penyakit itu ada dalam dirinya atau tidak. Kalau ada, segera berupaya untuk mengobatinya. Mengobati hati itu. Ya. Dengan berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla. Dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai penawar-penawar. Obat-obat yang menawarkan, yang menghilangkan, menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri seseorang. Al-ikthar min zikrillah. Memperbanyak zikir pada Allah. La bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah. Dan memperbanyak berzikir pada Allah. Maka hati akan tenang. Maka ketenangan hati, kesembuhan hati, keselamatan hati itu dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat akan kebesarannya, keagungannya, nikmat yang diberikan kepada kita. Ya. Dan demikian insya Allah, hati seseorang akan menjadi hati yang sehat. Kemudian juga diantara yang disebutkan para ulama, agar seorang ini memiliki hati yang lembut, hati yang salim, yang baik. Ya. Hati yang selamat adalah juga selalu mengingat akan al-maut, kematian. Mengingat kematian ini akan melembutkan hati dan mengambil pelajaran dari kematian itu. Tidak sekedar ada orang meninggal, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, a'zamallahu ajrakum wa ahsanallahu azakum. Tidak sekedar itu. Oh, fulan telah meninggal. Aku kenal baik pada dia. Dia telah mendahului aku. Suatu saat aku pun akan menyusulnya. Apa yang aku harus siapkan untuk kedatangan tamu yang tidak diundang itu al-maut? Maka mengingat kematian, mengambil pelajaran dari orang lain yang meninggal, ini akan melembutkan hati seseorang. Suatu saat aku pun akan diberitahukan bahwa fulan telah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sekarang mendengar fulan meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, suatu saat pun akan berita tentang kita, pun akan disampaikan pada orang lain. Ya. Maka zikrul maut, memperbanyak mengingat kematian, ya, dan mengambil pelajaran dari kematian yang telah dialami oleh saudara kita, oleh teman-teman yang telah mendahului kita, ini adalah pelembut hati. Pelembut hati. Termasuk ziarah kuburan. Ziarah kuburan untuk apa? Mengingat kematian, mendoakan orang yang telah meninggal. Ya, bukan untuk ngalap berkah. Berkah dari Allah Azza wa Jalla, minta pada zat yang maha hidup, yang memiliki keberkatan seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pada Allah, bukan kepada selainnya. Jadi ziarah ke kuburan itu untuk mengambil pelajaran, untuk mengingat kematian, untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, telah mendahului kita. Itu hikmah dari ziarah kubur. Jangan disalahgunakan ziarah kubur itu. Ya. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih, akthiru min zikri hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian, ya, mengingat sesuatu yang akan melenyapkan semua kelezatan, yaitu al-maut, mati. Ya. Ini akan melembutkan hati seorang sebagai penawar bagi penyakit yang ada dalam hati ini. Kemudian sesuai dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan seorang pada kematian. Kepada masir, perjalanan yang jauh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memerlukan perbekalan yang banyak. Bekalnya adalah iman dan amal soleh. Bekalnya adalah iman dan amal soleh. Itu akan menjadi bekal seorang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar hati seorang ada menjadi hati yang lembut, hati yang takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dia berupaya untuk selalu memperbanyak membaca kitabullah Al-Quranul Karim. Karena dalam Al-Quranul Karim ada penawar-penawar, ya, yang menyembuhkan hati yang penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang merupakan syifa, penawar, obat, warahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi Al-Quranul Karim adalah sebagai penawar hati seorang. Semua problematika yang dihadapi oleh manusia di zaman manapun sebetulnya ada dalam Al-Quranul Karim. Hanya pelakunya berbeda. Pelakunya berbeda. Ujian-ujian yang ada pada Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ujian baik secara pribadi ataupun umat secara umum, juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nikmat-nikmat yang Allah berikan pada umat-umat terdahulu karena ketaatan mereka, karena iman mereka, takwa, ketakwaan mereka, juga sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Maka memperbanyak membaca Al-Quran, ini akan melembutkan hati dan menyembuhkan hati dari penyakit. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu al-Khalifatul Rashid, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami Rabbina." Seandainya hati kita ini suci, hati kita ini bersih maka dia tidak akan kenyang dengan membaca kalam Rabbuna, yaitu Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sering saya mengatakan tentang Al-Quranul Karim yang merupakan pedoman hidup kaum mukminin. Tidak ada pedoman yang lebih benar daripada Al-Quranul Karim. Tidak ada pedoman yang lebih tepat dari hadjun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling benar, itu yang paling hebat, Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman yang benar. Tidak ada duanya. Maka ketika seorang mukmin, ketika seorang muslim merujuk kepada dua hal ini, Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar, ya dengan seizin Allah dia akan selamat. Dia akan selamat. Tetapi selama kita berpaling dari Quran dan Sunnah, kita memilih hawa nafsu kita, mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti pemikiran-pemikiran kita yang salah dan keliru, maka na'udzubillah min dalik. Pasti orang demikian itu akan celaka. Akan menjadi syaqiyun. Jadi orang yang celaka. Waliyadzubillah. Maka dari itu ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahmatullah, Al-Quran adalah pedoman. Yang namanya pedoman itu harus dipahami. Kalau sebuah pedoman tidak dipahami, bukan pedoman namanya. Sebuah perusahaan mengeluarkan satu produk. Produk apa saja. Di situ ditulis pedomannya. Cara penggunaan produk ini begini dan begitu. Cara perawatannya begini dan begitu. Ya. Setiap sekian bulan, satu kurun waktu tertentu harus di berbuat seperti ini dan seperti itu. Ini yang pedoman. Kalau seorang membaca, mempelajarinya pedoman ini dalam melaksanakan atau memakai produk yang dikeluarkan oleh satu perusahaan, maka produk ini akan awet. Produk ini akan menjadi selalu baik, selalu bagus. Karena perawatannya sesuai dengan pedoman. Lalu Al-Quranul Karim ada pedoman hidup kaum mukminin. Orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, pedomannya Quranul Karim. Tetapi kita bicara realita. Pernahkah setiap muslim berupaya untuk memahami Al-Quranul Karim? Setiap orang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pernahkah ada upaya illa man rahimallah, kecuali sebagian. Sebagian. Kebanyakan lalai. Pokoknya aku beriman Quran adalah kitab Allah. Sudah lumayan lah. Tapi Quran ini pedoman. Lah pedoman tidak dipahami, tidak dibaca, tidak dipelajari. Ya dia akan tidak berfungsi. Maka dari ikhwani fillah kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sudah seyogianya umat Islam menggiatkan untuk mempelajari, memahami Al-Quranul Karim. Dan bantuan tafsir para ulama, terjemahan yang ada, kita berupaya untuk memahaminya. Kemudian kita betul-betul jadikan dia sebagai pedoman. Maka insya Allah, penyakit umat akan disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka memahami Al-Quran ini. Kitabullah. Kalimat-kalimat yang demikian indah, penuh hidayah, penuh taufik. Yaitu Al-Quranul Karim. Yang mana Allah menantang manusia. Untuk apa? Untuk mendatangkan. Membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran ini. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim pada permulaan surat Al-Baqarah. Permulaan surat Al-Baqarah. Dzalika al-kitab la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Maka kalau ada orang ragu pada Al-Quran, ya orang kafir namanya. Tidak beriman. Kalau dia meragukan Al-Quranul Karim. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, salah satu penawar hati, pelembut hati adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian juga disebutkan para ulama di antara upaya agar seorang dapat mendapatkan hati yang lembut, menyembuhkan hatinya adalah dengan dia selalu melihat, membantu, menolong kaum du'afa. Kaum du'afa orang-orang lemah, fuqara masakin, yang hidup serba pas-pasan. Ya, datangi mereka, lihat keadaan mereka. Ini akan melembutkan hati seorang. Untuk dia bersyukuri nikmat Allah. Ya. Dan untuk dia berbuat, beramal yang lebih dari sebelumnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang terakhir adalah di antara yang disebut para ulama tentang hati ini agar seorang memiliki hati yang lembut, hati yang selalu mengingat pada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan berdoa. Mohon pada Allah Azza wa Jalla, zat yang menguasai hati manusia. Ya, yang mana hati-hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Kita minta pada Allah ketetapan hati di atas agama Allah, ketetapan hati di atas ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Doa adalah sesuatu yang sangat berarti, senjata yang sangat ampuh bagi seorang mukmin, yaitu selalu berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah mungkin apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hati yang lembut, hati yang lapang, hati yang ridho kepada agama Allah, ridho kepada rezeki Allah, ridho kepada pemberian Allah, ridho kepada ujian Allah. Sehingga hati ini selalu lapang. Ya. Selalu lapang, tidak sempit dada ini. Kalau kita ini selalu ridho dengan apa yang diputuskan Allah, apa yang diberikan Allah, apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian saya pada kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina.